Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita sholat terlambat, imam sudah masuk rokaat kedua, sholat subuh, rokaat kedua sudah sujud pula. Apakah saya membayar satu rokaat atau dua rokaat? Bayar dua rokaat. Kalau masuk ke masjid imam sedang rukuk, maka terhitung dapat satu rokaat. Tapi kalau dia sudah sujud, maka tak dapat. Pahala jamaahnya dapat. Andai imam sedang tasyahud, tetap dapat. Tapi untuk menggantinya, maka tegak lagi, tetap dua rakaat. Karena yang rakaat kedua itu tak sempurna. Man adraka rakaatan, siapa yang dapat rukuk, faqad adraka shalah. Maka dia dapat satu rakaat. Tapi tadi rukuk sudah lewat. Maka tegak lagi, fatihah, ayat, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tegak lagi, fatihah, ayat, ruku, iktidal, sujud, duduk antara sujud, sujud lagi. Kalau dia kunut, tetap baca kunut. Yang bermazhab Syafi'i, tetap baca kunut di rakaat kedua. Itu kalau terjadi. Tapi jangan gara-gara dikatakan dapat, terus terlambat, terus tiap subuh. Apakah memanjangkan jenggot dan memakai celana gantung merupakan sunnah Nabi atau budaya Arab? Uqful liha, uqsus syarib, potong kumis, panjangkan jenggot. Uqful liha, biarkan. Qabdah, segenggam. Apakah perintah itu lil wujub? Perintah itu wajib, perintah itu anjuran. Begitu pendapat beberapa ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Sudah saya tulis dalil-dalilnya. Baca dalam buku 37 masalah populer. Ma asfalal ka'baini finnar, di bawah mata kaki masuk neraka. Man jarra thawbahu khuyala, siapa yang memanjangkan jubah kain di bawah mata kaki masuk neraka. Tapi hadis itu dikhususkan oleh hadis yang lain, man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tidak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam As-San'ani dalam Subulus Salam. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Kaifa nata'amal ma'as sunnah, bagaimana berinteraksi dengan sunnah. Apa pendapat Ustaz dengan jamaah yang mengaku jamaah salafi yang banyak muncul sekarang ini? Semua yang mengikut salafus salih, semua yang mengikut salafus salih, Imam Syafi'i salafus salih, Imam Bukhari salafus salih, maka semua yang mengikut akhlak salaf, maka dia adalah pengikut salaf. Jadi bukan organisasi, bukan ormas, bukan kelompok. Siapa saja yang mengikut, mengajak kepada kebenaran, mengikut para ulama tiga abad pertama, maka dia adalah salaf, pengikut salaf. Tapi dia bukan salaf solid, karena salaf tiga abad pertama. Bagaimana kita seorang anak laki-laki lebih sayang pada istri daripada ibu, membiarkan istrinya bekerja dengan menitipkan anak yang masih kecil kepada orang tuanya yang sudah uzur? Kita berapa kali emak kita itu tidak sholat duha gara-gara kita dulu. Dia sudah berwudu, lalu kita kencing di bajunya, tak jadi dia sholat duha. Berapa kali dia tak bangun malam tahajud gara-gara kita terus merengek sampai jam 1, jam 2 malam. Berapa kali dia tak jadi makan, sudah disuapnya nasi itu tak jadi gara-gara kita buang air besar. Jangan sampai di hari tuanya ini pula kita susahkan dia. Bawalah dia ke masjid. Ada duit bawa dia umrah. Itu pun tak dapat menebus. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapat di surga di sana. Ini saya nasihatkan. Yang punya anak-anak kecil, yang masih nikah usia muda, anak satu, anak dua, pikirkan baik-baik. Jangan setelah dia meninggal baru kita meraung, meratap, menyesal. Tak ada penyesalan bermakna. Ketika dia masih hidup inilah senangkan hatinya, bahagiakan hidupnya. Tak ada gunanya kalau sudah dia mati nanti. BM1261QJ Terios mohon dipindahkan karena menghalangi jalan. Apabila suatu bank konvensional berubah jadi bank syariah, sementara modal asetnya diambil dari bank konvensional, bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Maka bank syariah sekarang semuanya tidak murni syariah. Maka selalu saya sampaikan menuju syariah. Sebagiannya itu, sebagian besarnya masih menginduk kepada konvensional. Ini konter konvensional, ini konter syariah. Jadi kalau ada orang beranggapan murni syariah, saya baru ikut, kiamat. Menuju syariah. Maka kita hidupkan bank syariah ini. Maka sudah dikeluarkan fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, yang diisi oleh para ulama, pakar-pakar ekonomi Islam. Kita ikut itu, ijtihad itu. Kita ikut. Ini untuk menumbuhkan ekonomi syariah. Sekali lagi saya katakan, menuju syariah. Saya kalau tidak murni syariah, tak mau. Maka selamanya akan tak pernah menghidupkan syariah. Provinsi Riau baru 7% ekonomi syariah. Sedangkan 93% konvensional. Padahal negeri kita, negeri Melayu. Melayu identik dengan Islam. Maka kita mesti tumbuhkan ini ekonomi syariah. Ustaz sering katakan tak boleh masukkan foto-foto sekalipun foto sedang ngaji. Intinya foto baik-baik. Kan itu talbis iblis. Tapi untuk Ustaz sendiri kok masukkan foto-foto? Saya tidak pernah mengatakan jangan masukkan foto. Mana rekaman videonya? Jangan masukkan foto perempuan. Ini dia tak dengar. Ini mengajinya sambil ngantuk ini. Jangan masukkan foto perempuan. Anak-anak gadis selfie. Perempuan, ada kata perempuannya, istri, foto istri, foto istri. Nanti diolah orang. Sekarang ada software yang bisa merubah. Adapun foto Ustaz Abdul Somad di Talang Mama, di Talang, di Kampung Sokop, itu bukan ijtihad saya sendiri. Itu sudah saya tanyakan dulu ke orang lain. Ustaz, bagaimana ini dunia internet ini? Ini kan dunia setan ini. Apakah saya cabut saja dari sini? Oh jangan Ustaz Somad. Ini kita sedang bertarung dengan liberal, dengan sekuler, dengan aliran-aliran kebatinan, dengan orang-orang menyimpang di dunia internet. Alhamdulillah status-status Ustaz itu bisa menguatkan anak-anak muda kita. Maka video-video ini terus Ustaz. Makanya makin semangat video. Itu banyak video. Status-status itu terus Ustaz. Dari situlah orang bisa tahu. Semenit sebelum berangkat ke kampung Talang Mama, di situ tidak ada signal. Saya tahu ini 4 hari 4 malam tak akan ada signal di sana. Karena kita sudah pindah ke dunia lain, ke alam gaib. Maka sebelum berangkat itu saya buat, saya sudah sampai ke Rantau Langsat. Akan 4 hari 4 malam di kampung Talang Mama. Enter. Begitu selesai kami pun berangkat. Rupanya dibaca status itu oleh salah seorang jamaah di Seberida. Datang dia menyusul ke tempat sampan. Mana Ustaz Somad? Ustaz sudah berangkat. Nah, dia kasih nomor. Nanti kalau Ustaz pulang, tolong singgah ke rumah kami. Nah, pulang dari sana, datang. Dari mana Bapak Ibu tahu kami di sini? Dari status terakhir itu. Itu hanya sebagai alat komunikasi. Hanya sebagai alat informasi. Setelah dia tahu, rupanya dia mau bicarakan, tolonglah Pak Ustaz, kami ini sedang dikepung kristenisasi. Ini sudah banyak orang-orang ini. Kami berharap supaya maulah Ustaz dan jamaah hendaknya membuat pondok pesantren sehingga anak-anak kami bisa selamat. Oke, insyaallah. Ini anak-anak muda dari UIN ini akan siap insyaallah. Saya tetap tinggal di Pekanbaru. Iyalah, kami pun berjalan menuju Tembilahan. Kira-kira sejam perjalanan masuk telepon. Ustaz, kami yang tadi itu, ya, kami mau beli 2 hektar lah tanah itu Pak Ustaz. Tengok. Jadi dia sebagai alat. Ini internet ini alat, pisau. Dia bisa untuk memotong, dia bisa juga untuk menghabisi, dia juga bisa untuk memotong urat nadi, nyawa bisa habis. Nah, tapi kalau nanti nampak ini sudah menyalah sudah status Ustaz ini, sudah lari dari jalan yang benar. Nah, itu saya siap dikritik. kita bersama ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi sampai hari ini masih lagi isinya tentang dakwah, tentang syiar, tak lebih tak kurang daripada itu. Ada masjid yang memberikan kulit hewan kurban kepada seseorang dan menerima ganti sejumlah uang. Orang tersebut bukan jual beli karena tidak ditentukan harganya. Bolehkah uang tersebut dipakai pengurus masjid untuk membeli makanan? Ini hilah saja nih. Beli pisau, ini bukan jual beli Pak Ustaz. Apa pula kalau bukan jual beli? Barangnya diambil, duitnya. Jual beli itu namanya. Kan tak ada akadnya Pak Ustaz. Memangnya pernah kita beli aqua pakai akad? Aku beli aqua 600 ml dengan harga 6.000 tunai. Itu jual beli itu. Duitnya diambil. Duit yang diambil hasil penjualan kulit, sedekahkan semuanya, fakir miskin. Habis, tidak ada hak masjid. Panitia pengurus jangan lagi untuk beli pisau, untuk beli kresek, untuk beli gudang garam, untuk beli, pokoknya habiskan semua. Mana lebih afdal jika uang tersebut diberikan kepada fakir miskin? Bagi semua fakir miskin. Aslinya panggil langsung fakir miskin. Fakir miskin, sini. Ini ada kulit ni 10, ambil. Kata mereka, kami tak maulah kulit ini, bau, berdarah, najis, kotor, jelek, busuk. Pergi dia. Kebetulan bapak punya kenalan, www.kulitjangek.com. Halo Mr. Jangek, can you come here to buy our sacrifice? Bisa kalian datang ke tempat kami beli kurban ini? Yo, sebentar kecilnya. Datang dia. Berapa ini 10 ini? 10 kali 100 sejuta. Bayar sejuta. Dah, dapat duitnya? Dah. Dapat duit, panggil fakir miskin. Fakir miskin, mau kulit? Tak mau kami kulit. Duit mau duit? Oh, maulah. Makasih. Jangan ambil sama sekali untuk maslahat kepentingan. Tak ada cerita masalah kulit. Man ba'a jilda ut'ayyati. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala ut'ayyatalah. Tiada kurbanlah baginya. 8 asnaf, salah satunya fisabilillah. Ada seorang ibu janda du'afa. Dia mendapat amanah sejumlah uang banyak, diarahkan sekarang ke masyarakat miskin, ke seluruh negeri ini, dengan program syariah pada 11 bidang: pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Karena jumlahnya begitu besar, dalam proses pencairan harus ke Jakarta, BI, dan Bank Koordinat Mandiri. Beliau sudah berangkat, sekarang terkatung-katung di Jakarta karena kekurangan biaya dan kekurangan biaya. Apakah orang seperti beliau, wanita du'afa, berjuang menegakkan ekonomi syariah? Pantaskah beliau dibantu dari dana-dana uang zakat terhimpun di masjid? Catatan, kegelisahan beliau, di Indonesia penganut Islam terbesar, kita gelisah kenapa di Indonesia seluruh bank tidak disyariahkan. Apa hukum makan uang riba? Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606, dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib, fisabilillah, semua yang menopang, menolong agama Allah. Ini masjid, ini kampung. Antara kampung dan masjid longsor, maka membangun jembatan boleh. Orang yang menolong agama Allah, maka boleh diambil dari fisabilillah. Begitu kata Syekh Atiyah Soqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Jadi menolong agama Allah. Mahasiswa-mahasiswa Malaysia dapat pinjaman dari kerajaan. Di samping kerajaan, versi pinjaman, ada lagi yang bukan pinjaman. Kerajaan pinjaman, nanti kerja potong gaji. Tapi ada uang bulat-bulat dari rumah zakat. Perlis, Perak, Selangor, Terengganu, Malaka, Kuala Lumpur. Itu mendapat mereka semua, dapat zakat. Jadi dia ini ditengok baik-baik, fit and proper test. Anda bergerak di bidang apa? Membantu ini, maka dia dapat dari jatah fisabilillah. Anda tidak fisabilillah, dapat dari amil. Karena dia tadi ini kan bergerak di bidang zakat juga, amil. Dua dia bisa dapat, dari amil atau dari. Kenapa Indonesia mayoritas tidak disyariahkan semua? Jangankan mensyariahkan bank, merubah lambang ambulan saja tak berhasil. Studi banding DPR pergi ke Turki mau merubah lambang dengan bulan sabit. Brunei Darussalam sudah merubah. Jangan lagi jenazahmu diantar ke makam pakai ini, saudaraku. Kalau kau tidak bisa mengkristenkan mereka, paling tidak antarkan mereka ke liang kubur dengan ini. Yang punya ambulan masjid, balik dari sini, beli pilok warna putih. Pilok itu, ganti lambang ambulan. Ini bukan sekedar simbol. Ini adalah agama. Orang Islam malu bawa-bawa agama. Yang bawa-bawa agama? Yang bawa-bawa agama? Mereka bawa agama di bendera mereka. Tengok bendera Inggris. Tengok bendera Polandia. Tengok bendera-bendera negara Eropa. Semua rata-rata bawain. Orang Islam kalau udah cerita politik, yang bawa-bawa agama? Agama di masjid aja. Ini orang goblok jahil Ibnu Bahlul. Tak mengerti agama. Ini pertanyaannya pakai ilmu batin. Kosong. Ada di atas. Sikit aja. Bolehkah laki-laki perempuan melaksanakan satu puasa dengan dua niat? Apa perlu dua niat? Niatnya satu saja. Niatnya niat qadha. Dilaksanakan pada hari Kamis, otomatis dapat pahala puasa Kamis. Niat ibu niat qadha. Dilaksanakan pada 10 Muharram, otomatis dapat pahala Asyura. Niatnya niat qadha. Dilaksanakan pada besok hari, otomatis dapat pahala puasa Arafah. Niatnya saja, niat qadha saja. Apakah daging kurban boleh dimasak untuk dimakan panitia kurban? Bapak-bapak pemilik sapi nomor satu, Pak Insinyur Pulan, Pak Haji Pulan, Pak Pulan SHMH, Pak Pulan Dr. Andus, Pak, minta kami daging jatah bapak ini 10 kilo, mau kami masak pagi ini, Pak. Ambillah. Nah, itulah. Jadi jangan mentang-mentang dia sudah akad lalu semua itu halal. Ingat, panitia itu hanya untuk tiga. Aku bayar 2 juta untuk kurbanku tahun ini, tunai. Saat dia mengatakan itu artinya tolong carikan, tolong belikan, tolong potongkan, tolong bagikan. Tolong carikan, tolong belikan, tolong potongkan, tolong bagikan. Bukan tolong makankan. Maka untuk makan ada akad lain. Kami minta daging bapak ini 5 kilo pagi ini, mau kami masak biar bertenaga kami sikit. Kalau makan lontong kami tak kuat. Ambillah, ambil. Halal lah itu. Jangan semua ambil. Ambil ini, ambil ini. Ingat, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru awlabi, tempatnya api neraka. Na'uzubillah. Sedangkan panitia korban itu ikut di dalamnya yang berkorban. Mohon petunjuknya Pak Ustaz. Daging belum dibagi. Jatah dia sepertiga, sepertiga, sepertiga. Daging belum dibagi. Apa yang punya siapa yang dia makan itu? Ini untuk ihtiyat. Dalam masalah agama ini lebih baik kita ihtiyat, hati-hati. Dalam masalah akhlak, dalam masalah etika, dalam masalah memakan harta orang lain, ini kita mesti hati-hati. Jadi Ustaz Abdul Somad ini kalau dalam masalah fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dalam masalah ini kenapa tegas? Karena kalau harta orang ini termakan, kemana kita mau minta ampun? Maka tegas sedikit dalam masalah ini. Bukan tegas sedikit, memang perlu tegas. Karena kalau sudah termakan, ittaqul zulma, takutlah kamu kepada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun, karena zalim itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Na'uzubillah. Apa hukumnya seorang mengkhairi janji yang sudah diamanahkan kepadanya? Amanah ketika bekerja di suatu instansi memutuskan hubungan kerja secara sepihak. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang beriman itu sifatnya menunaikan amanah. Memorandum of understanding, MOU, antara dua perusahaan lalu kemudian dibatalkan secara sepihak, maka ini secara hukum bisa dituntut. Hukum konvensional membenarkan, tuntut. Kenapa batal secara sepihak? Andai dia tidak menuntut, maka di akhirat akan tegak keadilan. Kita sudah zalim. Salah satu sifat orang munafik, wa idza tumina, kalau diberi amanah khana, dia berkhianat. Na'uzubillah. Dan orang munafik tempatnya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, tempatnya keraknya api neraka. Na'uzubillah. Apakah ada kafarat bagi muslim yang tidak menunaikan amanah mengingkari janji? Ada yang bilang denda 70 juta dan puasa 3 hari. Apakah ini berdalil, Pak Ustaz? لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فكفارته إطعام عشرة مساكين. Hukumnya membayar, melanggar sumpah, janji tak sama dengan sumpah. Ini kafarat sumpah dan nazar, saudaraku. Kafarat sumpah dan nazar, kafaratu it'amu asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, atau beri 10 pakaian fakir miskin. Au tahriru raqabah, bebaskan budak hamba saya. Faman lam yajid, siapa yang tak sanggup. Fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Makanya perempuan jangan mau terima sumpah dari laki-laki. Bersumpah abang wahai adinda, tak akan nikah lagi. Puasa dia 3 hari, selesai. Sumpah bisa ditebus, ada perjanji tak bisa. Ini kan perjanjian, mana bisa perjanjian. Sumpah dengan nazar, itu yang bisa ditebus dengan ayat tadi. Ada pun janji, al-wa'du dain, janji adalah hutang, hutang mesti dibayar dan kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum kredit rumah? Apakah ada unsur ribanya? Uang dengan uang haram. Saya pinjam uang bapak 1 juta, nanti saya bayar 1.200.000. Uang dengan uang haram. Uang dengan barang tidak haram. Mana dalil-dalil lengkapnya Pak Ustaz? Lengkap dengan dalil fatwa. Tulis di situ. Somat Morocco spasi kredit. Somat Morocco spasi kredit. Uang dengan uang haram. Uang dengan barang tidak haram. Ada tak ulama yang mengatakan uang dengan barang pun haram juga? Ada, Syekh Albani. Nah, jadi tergantung diambil pendapat siapa? Mayoritas ulama. Baca fatwa yang sudah saya terjemahkan di blog saya. Mudah jalan carinya di Google. Somat Morocco kredit, maka uang dengan barang tidak riba. Apakah hukum istri yang melakukan masturbasi karena alasan suami yang tinggal jauh? Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang beriman menjaga kemaluan. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri. Istri kepada suami, suami kepada istri. Au ma malakat aimanuhum, atau budak hamba sahaya. Budak sekarang tak ada lagi, zaman dulu sebelum dihapuskan budak. Hanya satu, suami atau istri. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari selain daripada ini. Faulaika humul adun, dia melampau batas. La ta'tadu, jangan kau melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, orang yang melampau batas Allah tak suka pada orang melampau batas. Berdasarkan ayat inilah para ulama fikih mengharamkan masturbasi, onani. Kenapa? Walladzina hum li furujihim hafizun. Surat Al-Mu'min. Ujian apa yang paling berat yang pernah ustaz rasakan? Dan bagaimana cara ustaz mengatasinya? Kami ingin mengambil pelajaran dari pengalaman ustaz. Rasa saya berat-berat semua. Jadi yang namanya hidup ini adalah tempat ujian. Jadi tidak ada orang ujian masuk berani masuk ke ruang SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Maka berat. Berat waktu di Mesir, krisis ekonomi, minta semua orang tua malu. Maka serius belajar. Berat setelah pulang. Maka tidak ada jalan lain selain balik kepada Quran. Wastainu, minta tolong kepada Allah. Bisabri, lawan. Pertama, lawan. Jangan sumpah serapah. Kenapa engkau tak adil ya Allah? Kenapa? Tidak, lawan. Setelah itu, wassalah, ambil air wudhu 2 rakaat. Allah. Besar masalah ini, tapi engkau lebih besar. Allah. Tak ada tempatku lain menolong. Minta tolong kepada manusia, dia pun juga susah. Minta tolong kepada penguasa, dia pun juga bermasalah. Hanya engkau kepada Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di sujud terakhir, mengadulah sepanjang-panjangnya kepada Allah. Kalau siang bising, malam, tengah malam. Tidak ada jalan lain kecuali minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Sudah sholat 2 rakaat belum juga hilang, tambah 4 rakaat. Tak juga hilang, tambah 8 rakaat. Tak juga hilang, tambah 10 rakaat. Tak juga hilang, nanti kalau capek sendiri tertidur, hilang. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, ceritanya tidak pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Bagaimana hukum dalil apabila memutus tali silaturahim dengan non-muslim Pak Ustaz? Ketika Asma, Asma itu Islam, emaknya tak Islam, datang mau jumpa, tapi Asma takut karena emaknya non-muslim. Ya Rasulullah, ummi ma ummi qadimat suwayya raghibatun. Emak saya datang ini ya Rasulullah, dia ingin betul lah jumpa sama saya. Afa asiluha, boleh ku sambung sama dia? Siliha, sambung. Tengok, perintah itu, sambung. Afa utiha, boleh aku beri dia makanan? Beri dia makanan, kasih. Itu dalil boleh memberi hewan kurban, tapi dengan syarat kurban sunat, dan orang Islam sudah dapat semua, boleh. Jangan katakan Islam itu ekstrim, keras, kepalanya halal, pancung, dah. Islam rahmatan lil alamin. Kalau kamu nanti masuk ke kampung orang kafir, kata Nabi, la taqiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wa la syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua. Satajiduna rijalan fis sawami, kalian akan jumpa dengan pendeta-pendeta. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. Mana ada peraturan perang zaman dulu begini. Dulu kalau sudah kamu masuk, hancurkan semuanya. Tapi Islam, sebelum kesepakatan Jenewa, PBB, tentang undang-undang perang internasional, Islam sudah menggariskan itu. Nah, karena anak bapak ibu yang belajar agama Islam, paham dia bahasa Inggris, dia tuliskan ini di internet. Islam, penulis pertama aturan perang dalam dunia internasional. Barulah bangkit Islam. Jadi yang dikaji itu yang begini. Jangan itu asik lah bertanya Fatihah sampai tak untuk nenek saya. Fatihah sampai tak, itu aja. Ustaz, bagaimana Islam memandang persaudaraan laki-laki dan perempuan? Bagaimana hukumnya jika seorang adik perempuan yang telah punya anak dan suami masih peluk-pelukan dan dicium oleh abang kandungnya yang juga sudah mempunyai anak dan istri? Abang mencium kening adiknya, itu mahram dia, ya tak apa. Nami mencium kening Fatimah, Fatimah sudah menikah. Tapi saya tak bisa membayangkan ini karena adik saya tak ada perempuan. Saya adik beradik laki-laki. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. Tak pernah keningnya saya cium tau. Tapi andai Ustaz punya adik perempuan, andai saya punya adik perempuan pun mungkin juga tak saya cium keningnya. Kenapa? Karena saya punya keponakan perempuan, anak adik saya itu. Sekarang SD kelas berapa? Sekedar salaman aja, segan saya mau mencium, segan. Mungkin karena tak terbiasa. Tapi mereka akrab, ya tak apa. Cemburu lakinya, gila lakinya itu. Pula cemburu kawan adik-beradik. Bagaimana ketika abang kandung lebih mementingkan adik perempuannya dibanding istrinya? Ini komunikasinya, duduk bersamalah. Istriku, ini adikku. Sebelum aku jumpa engkau, kami sudah seperut ini, seumak saya. Adikku, ini istriku. Engkau memang adikku, tapi aku tidur serumah makan sama dia. Ini dudukkan, jangan sampai kita, rumah ini kan ada kamarnya, ada dapurnya, ada ruang tamunya, ada kamar mandinya. Ini bukan hall, mesti kenal masing-masing, mesti mengerti. Itulah perlunya komunikasi dan orang mengerti. Ketika bersama istrinya, dia lebih ingat kesukaan adiknya daripada kebutuhan istrinya. Ini kaitannya bukan masalah fikih, masalah perasaan. Saya kalau masalah perasaan ini... Ustaz, bagaimana hukum daging kurban jika ada satu keluarga yang berkurban dipotong di hari kedua? Berarti tanggal 11. 10 potong 11, 12, 13. Dan masyarakat fakir miskin di kampung itu sudah kebagian dagingnya di saat pembagian di hari pertama. Bolehkah dagingnya digunakan untuk 100 hari almarhum salah keluarga yang berkurban? Tidak. Mau hari kedua, mau hari ketiga, tanggal 10, 11, 12, 13, hari keempat, maka jatah. Misalnya, Hari ketiga saya potong kambing. Ah, udahlah kita makan aja semua. Enggak. Karena di situ ada jatah sepertiga punya saya, sepertiga jatah sahabat kerabat handai tolan tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Jangan sampai dimakan jatah orang lain. Kalau dia mau buat kenduri, kenduri, ah, maka yang sepertiga itu, yang dua pertiga bagi. Syukur. Kalau kita makmum, kan harus mengikut imam, ya. Ada orang waktu imam angkat tangan baca kunut, dia tak angkat tangan. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Jahil dia. Jahil, dia tak belajar. Kata Imam Hambali, Imam Hambali itu tidak pakai kunut subuh. Tapi kata Imam Hambali, kalau engkau ikut sholat, imammu bermazhab Syafi'i, angkat tangan, ucapkan amin. Ulama Saudi Arabia sekarang, Syekh Ibn Utsaimin. Syekh, ya. Kalau saya sholat di kampung itu orang mazhab Syafi'i. Saya di kota tak mazhab Syafi'i. Balik ke kampung, imamnya kunut subuh. Apa sikap saya? Kata saya Ibn Utsaimin, angkat tangan, ucapkan amin. Allahumma adina fi man hadain, amin. Wa afina fi man afain, amin. Wa tawallana fi man tawallain, amin. Wa barik lana fi ma atain, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadain, amin. Sisanya, fa innaka taqdi wa la yaqdi 'alaika wa innahu la yudhillu man walaka wa la yu'izzu man 'adaita tabaraka rabbana wa ta'ala tabaraka alhamdulillahi ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu 'ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Begitu kata ahli fikih. Bagaimana hukumnya kalau sab pertama belum penuh tapi dibikin sab baru di belakang, yang di belakang itu tidak dapat pahala salat berjamaah? Makanya Nabi melarang, jangan sholat sendirian di belakang. Makna jangan sholat sendirian di belakang, kalau di depan masih ada kiri. Makanya saya kalau jadi imam, jangan langsung angkat takbiratul ihram. Oh, Pak, penuhkan, penuhkan kanan. Penuhkan, udah penuh, udah. Shof yang kedua, tegaklah di belakang imam. Shof kedua dimulai dari belakang imam. Begitu dalam kitab Fatawa Syabaka al-Islamiyah yang dibimbing oleh Syekh Abdullah Balfaqih. Ada orang jadi makmum, waktu sujud dia lama sujudnya, sementara imam sudah bangkit dari sujudnya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Sholatnya sah, ittiba'nya sah, tapi dia ini bermasalah. Kalau mau sujud lama-lama, waktu di rumah sholat tahajud, bukan waktu itu. Akhirnya semua mata jamaah ke dia. Yang awalnya ke sujud tinggal, datang pula yang satu menyenggol, kenapa lama macam itu? Tak gitu. Ya koknya jangan membuat yang aneh-aneh. Berpakaian jangan yang aneh-aneh. Beribadah jangan yang aneh-aneh. Selama sesuai tuntunan syar'i. Bapak berjubah tak aneh. Ibu berjilbab panjang tak aneh. Anak gadis bercadar tak aneh. Anehnya itu Nabi sujud lama-lama itu bukan waktu dia sholat berjamaah. Nabi sujud lama itu waktu sholat sendiri. Ini terbalik. Waktu sendiri macam stempel perangko. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Waktu orang ramai, oh, dibuat lama-lama. Apa namanya itu? Riya. Perbaiki. Apakah alasan kaum salafi membaca Yasin itu bid'ah? Bukankah itu kalau kita suci, apakah boleh dibaca bersama-sama? Masalah apa alasan dia membid'ahkan? Saya tak tahu, tanyalah dia. Masalah pertanyaan, boleh tak baca bersama-sama? Kata Imam Ibn Taymiyah, membaca Quran bersama-sama la ba'sabih, boleh. Kata Imam Nawawi, membaca Quran bersama-sama mustahabun, dianjurkan. Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Apa sebabnya Ustaz di Jakarta takut menyampaikan milih pemimpin orang kafir? Apakah ulama Jakarta itu ikut berdosa? Ustaz Bakhtiar Nasir, jangan main pukul rata semua. Ustaz Bakhtiar Nasir turun ke jalan bersama Hizbut Tahrir Indonesia dan kaum muslimin yang tak setuju. Berani mereka. Habib Rizik berani. Yang tak berani itu ustaz-ustaz artis. Ustaz artis tak berani karena nanti kalau Ahok naik dia tak masuk TV lagi. Yang punya TV Cina. Itu yang tak berani, ada kepentingan. Ustaz-ustaz yang tak ada kepentingan itu, Ustaz setahun yang lalu di sini di mimbar ini, setahun yang lalu Ustaz yang di Jakarta, Doktor lupa namanya, Daud Rashid dari Tanjung Balai Asahan, sekarang beliau cuti 3 tahun jadi imam di Amerika. Makin berani makin terangkat derajat. Kok pula ditakutkan? Saya menjadi pulang haji tak pernah meninggalkan solat berjamaah. Karena kita sudah dilatih solat di Madinah. Suatu hari saya masbuk solat asar. Setelah salam ada solat berjamaah. Saya solat lagi. Apa hukumnya? Solat yang pertama tadi, isqatul fard, menggugurkan kewajiban. Bapak masuk ke masjid, ikut solat berjamaah, tapi masbuk. Selesai solat, ada kloter kedua, ikut lagi. Solat yang pertama menggugurkan kewajiban, solat yang kedua mencari fadilah. Mana dalilnya? Mana dalil? Nabi solat sama Mu'az bin Jabal. Setelah selesai solat, Nabi pulang. Mu'az duduk di masjid. Ketika Mu'az sedang duduk di masjid, datang orang kampung Mu'az. Kata orang kampungnya Mu'az, kami ingin solat berjamaah. Kau jadi imam ya. Mu'az maju lagi jadi imam. Solat dua kali. Solat yang pertama menggugurkan kewajiban. Solat yang kedua untuk mencari fadilah. Fadilah bukan nama orang. Mencari keutamaan. Mari hadiri tausiah siang ini bersama Ustaz Abdul Somad. Tata cara penyelenggaraan kurban. Hari ini nanti zuhur berjamaah di Masjid Al-Falah Darul Muttaqin. Jalan Sumatera. Apa hukum memakai peci kopiah? Apakah memakai ghutrah itu sunnah? Minjam ghutrah sebentar. Ini memang ghutrah. Apakah memakai ghutrah itu sunnah? Pakai ghutrah. Imam Masjid Al-Haram, Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh, jangan dipoto diletak ke internet. Jangan, saya minta, jangan. Jangan. Saya sekedar mau mencontohkan hukum. Apakah memakai, kalau diletakkan di bahu namanya burdah. Letakkan di bahu namanya burdah. Kain panjang yang diletakkan di bawah namanya izar. Bagian badan bagian bawah namanya izar. Yang bagian yang diletakkan di tengkuk ini burdah. Kalau dia dililitkan lalu dipasangkan kembali namanya imamah. Kalau dia ditutupkan ke atas namanya ghutrah. Ghutrah ini bukan buat Nabi. Nabi pakai imamah. Lalu orang Saudi Arabia pakai ghutrah. Ghutrah itu tradisi saja. Jadi kalau ada orang melarang pakai peci, tak boleh pakai peci. Berarti pakai ghutrah juga tak boleh. Ini tradisi. Tradisi orang Arab. Boleh, tak masalah. Peci ini datangnya dari mana? India. India yang bawa. Orang India yang bawa. Penutup kepala. Kenapa Ustaz pakai peci? Tak ada, senang aja pakai peci. Pakai peci putih, pakai baik. Nabi itu waktu masuk ke kota Makkah tahun ke-8, wa ala ra'sihi imamatun sauda. Wa ala ra'sihi, di atas kepalanya imamatun sauda, sorban berwarna hitam. Nabi pakai sorban berwarna hitam, imamah namanya. Jadi kalau mau, saya mau ikut Nabi, pakai sorban. Ustaz kenapa tak pakai sorban? Udah pernah saya coba. Jatuh betul hidung saya ke dalam. Saya tengok waktu ceramah di Jakarta sama habaib-habaib itu. Ganteng-ganteng habaib. Pas di rumah saya coba. Saya bandingkan foto saya sama habaib. Habib itu muka panjang. Putih, hidung mancung. Begitu dipasang sorban itu. Ganteng. Pokoknya insya Allah saya lanjutkan. Syukran. Jadi kalau masalah pakai peci hukumnya mubah. Tapi jangan sangka semua orang pakai peci itu Islam. Peci itu nasional. Di Tanah Karo, semua karo-karo tak pakai peci. Pendeta-pendeta di Tanah Toba pakai peci. Ini pakaian nasional. Saya mau tanya, mereka rajin untuk kumpul-kumpul baca Yasin, tapi di hatinya masih ada hasad dendam. Kalau kita tidak ikut serta dalam pembacaan Yasin itu bagaimana Ustaz? Rasanya bertentangan dengan hati nurani saya. Beragama ini bukan ikut hati nurani. Yang ikut hati nurani itu partai Hanura. Beragama ini ikut dalil. Kalau dalilnya ada, ikut. dalilnya tak ada, jangan ikut. Baca Yasin apa dalilnya? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asba'a maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah dapat ampunan Allah. Ada dalilnya. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Ada dalilnya. Bagaimana kalau dibaca bersama-sama? Baca bersama la ba'sa bih, boleh. Tapi kata Imam Al-Buhuti, kalau bacaannya tak sama, ibu ikut wirid Yasin, itu dibacaan tak ada yang betul bacaan, itu jangan ikut. Tak apa-apa dia baca, nah, itu tak baik. Perbaiki bacaan. Undang Ustaz, ajak Ustaz Doni ke masjid itu untuk tahsin bacaan. Ajak Ustaz Sofi, imam kita, Ustaz Nazri, memperbaiki. Ibu-ibu, sore ini kita jangan baca Yasin lagi ya, kita perbaiki bacaan. Nah, ibu, 5 ayat, baca. Batuk Pak Ustaz. Nah, itu tanda-tanda tuh. Betulkah Fatimah binti Rasulullah adalah wanita yang tak pernah haid dan paling sedikit darah nifasnya? Ada riwayat menyebut begitu. Sebagian orang mengatakan dia suci. Ada riwayat. Tapi apakah dapat diyakini 100%? Wallahu a'lam bishawab. Dan ini termasuk pertanyaan yang tidak berdampak kepada amal. Dia haid atau tidak haid tak berefek kepada amal kita. Saya lebih suka mengkaji-kaji. Kalau keperhatikan, setiap kita mengkaji subuh, cobalah perhatikan judul-judul kajian kita. Saya lebih sering mengkaji yang berefek kepada amal, yang berefek kepada perilaku, yang bisa kita bawa pulang. Adapun mengkaji apakah malaikat itu laki-laki apa perempuan, apakah iblis itu panjangnya 2 meter apa 10 meter, apakah anjing Ashabul Kahfi itu anjing bulldog apa anjing herder, apakah warna sampan Nabi Nuh itu, saya coba perhatikan, kurang suka yang begitu-begitu. Tapi ada ustaz yang suka begitu. Suka dia mengkaji. Bapak Ibu, kajian kita adalah subuh ini tentang masalah mukjizat kayu koka. Saya termasuk yang tak hobi mengkaji. Tapi riwayat seperti itu ada pernah menyebut. Wallahu a'lam. Saya masih ragu kalau kepala keluarga aja ikut kurban, apa bisa pahalanya mewakili seluruh anak istri? Bagaimana menurut Pak Ustaz? Jika kepala keluarga berkurban, maka sudah tercover istri dan anak. Betul, tak salah. Tapi jangan lupa, itu kurban level kelas ekonomi. Paling bawah. Jangan sampaikan cuma itu. Naik level kedua, kurban naharna ma'a Rasulullah SAW amal Hudaybiyata. Kami berkurban bersama Nabi pada tahun Hudaybiyah, tahun ke-6. Al-badana ta'an sab'atin, 1 onta 7 orang. Wal-baqara ta'an sab'atin, 1 lembu 7 orang. Ini level 2. Pak, ini 2 juta untuk saya. Iko 2 juta bini den, 2 juta amak den, 2 juta anak den. Itu bagus. Level 2. Level 3 yang paling tinggi, tahun ke-10. Waktu Nabi berkurban, 63 ekor. Sendiri 63 ekor. Ali lanjutkan. Punya Nabi, Ali tukang motong aja. 63 tambah 37, 100 ekor total. Itu yang paling tinggi. Jangan dipotong. Efek menyampaikan, satu keluarga cukup satu saja, satu keluarga cukup satu saja. Akhirnya kurban tahun ini merosot jatuh. Ini hati-hati Ustaz ceramah. Ini bukan Makkah, ini bukan Madinah. Kalau di Makkah memang orang tiap hari makan. Bayangkan, kepala rumah tangga yang selama ini berkurban 7 porsi, tiba-tiba tahun ini cuma 1. Padahal tahun lalu bisa dikirim ke Sokop, bisa dikirim ke Sakai, bisa dikirim ke suku Akit. Pak, ini 2 kurban untuk saya di sini, yang untuk istri saya, untuk anak saya, tolong antar ke suku Akit, suku Talang. Sekarang apa yang terjadi? Dia cuma kasih 1, habis. Gara-gara fatwa-fatwa yang tak mengerti. Makanya mufti Riau hanya berbicara untuk dia yang ngerti daerahnya. Jakarta kondisinya tak sama dengan kita di sini. Nah, inilah kacau balau jadinya. Gara-gara mufti kerajaan Siak Sri Indrapura sudah hilang sejak 1946. Kalau ada dulu mufti, tidak boleh satu pun orang berfatwa kecuali mufti yang berfatwa. Mufti Selangor masih ada, mufti Johor masih ada, mufti Kedah masih ada. Mufti kerajaan yang ada di Thailand Selatan, Patani masih ada mufti. Bayangkan itu. Kita Riau tak ada mufti. Oleh sebab itu datang kawan saya waktu ceramah di sini Jakarta, Ustaz Fahmi Salim. Apa kata Ustaz Fahmi Salim? Riau mesti mengangkat satu mufti. Cakap dia yang didengar, dia dipatokan. Kalau tidak nanti semua berfatwa, semua mendengarkan. Nah, ini harus faham. Kalau suami meninggal, dia tak punya anak, bagian istri dapat warisan sepertiga. Tak, istri tak sepertiga. Istri tak sepertiga. Istri dapat ufa walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lakum walad. Suami dapat harta setengah kalau istri tak ada anak. Walahunna rubu'u. Ibu dapat seperempat. Ibu kalau tak ada anak, nikah dengan bapak, tak ada anak, meninggal bapak, ibu dapat seperempat. Kalau ada anak, walahunna thumun. Ibu dapat seperlapan. Okey, tak ada anak. Maka ini tak betul, bukan sepertiga. Ibu dapat seperempat. Jadi kalau hartanya 1 miliar, ibu dapat 250 juta. Oke, selesai. Lalu sisanya untuk siapa, Pak Ustaz? Sisanya untuk saudara kandung. Abang suami, adiknya, emaknya, ayahnya. Itu sisanya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Saudara-saudara yang laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Jadi istri cuma dapat 250 juta, ya. Kalau punya anak angkat, gimana caranya Pak Ustaz? Waktu masih hidup itu, bang, anak angkat kita ini tolong pikirkan. Maka tulislah surat wasiat. Wasiat tak boleh lebih dari sepertiga harta. Untuk anak angkatku ini aku tinggalkan sepertiga. Maka nanti dapatlah si anak itu 333 juta dari 1 miliar. Berapa boleh dihibahkan untuk anak angkat? Kalau hibah, hibah tak ada batasan. Dengan syarat waktu sehat. Waktu dia sehat, segar bugar, dihibahkannya satu ruko. Sawit 2 hektar, tak ada batasan. Tapi ketika dia sakit, kalau orang sedang sakit memberikan hibah, itu hukum hibah sedang sakit sama macam hukum wasiat. Tak boleh sepertiga. Makanya kalau bapak dapat hibah di rumah sakit, ruang ICU, aku tadi Pak Ustaz dapat hibah 50% harta dia. Jangan ketawa dulu. Itu yang sah cuma 30. Cuma sepertiga. Yang itu tidak sah. Begitu dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq dalam bab wakaf. Tengok wakaf dan hibah. Kata Ustaz, harta suami harta istri. Tapi harta istri bukan harta suami. Benar begitu Ustaz? Kata Ustaz, harta suami harta istri. Tapi harta istri bukan harta suami. Bukan begitu ceritanya. Jadi gimana? Saya punya istri, maka istri saya ini punya 5 hak terhadap saya. Dan hak istri saya itu adalah kewajiban saya. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu maksud Ustaz yang berceramah tadi. Harta istri, harta suami adalah harta istri. Karena dalam harta saya itu ada 5 hak dia. Tapi harta istri bukan harta saya. Nah, itu maksudnya. Harta istri bukan harta suami. Jadi tak bisa saya katakan ketika nikah istriku, sejak tadi akad kau adalah menjadi istriku, maka kemari mari berikan semua BPKB, surat tanah dan emas-emas. Tak bisa. Anak perempuan kita jangan dibodoh-bodohi. Sekarang banyak laki-laki membodohi perempuan. Istriku, sejak malam ini kau adalah istriku, mari semua surat tanah, BPKB, surat tabungan, akte deposito, kalau karena surgamu terletak di bawah tapak kaki. Oh, ini istri tak mengaji, suami membodoh-bodohi. Kalau istri dapat warisan ayahnya, lalu uangnya dibuatkannya ruko, sedangkan tanah tempat ruko itu punya suami istri, dibeli waktu dalam pernikahan. Pertanyaan, bagaimana kalau suami meninggal, Pak Ustaz? Maka harta yang dibangun di atas itu punya si istri, karena itu warisan dari bapaknya. Sedangkan tanah pencarian bersama. Pencarian bersama seperti orang yang musyarakah, berkongsi. Berapa harga tanah itu? Harga tanah itu Pak Ustaz 100 juta, 50-50, berkongsi. Status ruko itu punya istri atau milik berdua? Makanya jangan malu ngobrol masalah harta sama suami istri. Ini kadang kalau istrinya nanya, bang gimana harta kita? Ustaz tanya-tanya, Ustaz cerita-cerita ini, nanti abang takut mati. Mati itu akan datang juga. Nantilah udah kita agak pensiun, sakit-sakit baru cerita ini. Yakin betul dia Israel datang sesudah pensiun. Oleh sebab itu bahas ini, jelaskan hitam putihnya. Bang, itu dulu ruko, kan tanahnya tanah kita berdua. Iya, tapi biaya yang bangun itu kan duit saya. Nah, ganti sekarang. Karena kalau tidak, nanti jadi masalah. Ibu sayang, sayang, sayang, memang betul sayang. Ketika kita mati, habis duit itu dibuatnya kawin lagi. Ini oleh bukan dia salah nikah lagi, tidak. Tapi anak-anak kita, itu harta kita, menjadi jatah anak kita. Bukan jadi jatah istri muda dia. Ini perlu dijelaskan dari awal. Sedangkan dia tidak punya anak, musibah besar. Berapa dapat warisan istri Pak Ustadz, berapa untuk saudara suami? Sebelum pembagian, dudukkan dulu hitam putih, mana harta suami, mana harta istri. Ini bangunan yang di atas harta istri, totalnya berapa, agak-agak-agak. Nah, ini yang tanah pencarian berdua, agak-agak-agak, barulah dibagi. Setelah jelas hitam putih, mana harta suami, mana harta istri, barulah dibagi. Menurut dua versi, mau pakai pembagian hukum konvensional yang disebut dengan KHI, kompilasi hukum Islam, atau mau bagi menurut hukum fikih? Pak Ustaz, kami bermasalahnya adik-beradik, bisa Ustaz datang ke rumah kami? Ya, saya datang. Gimana pembagian? Saya tanya dulu. Kalian ini mau ikut kompilasi hukum Islam atau mau hukum fikih? Kami tak mau ikut kompilasi Pak Ustaz. Tak mau kami gono gini itu Pak Ustaz. Kami mau ikut hukum fikih saja. Hukum fikih. Istri tak ada, anak tak ada. Seperempat. Harta suami seperempat. Dah, dapat jatahnya sudah. Dah. Ini adik-adik abang-abang ya. Hitung berapa semua? Ibu-ibu sama ya, ayah tak ada, sudah meninggal. Enggak. Cuma adik-adiknya saja ya. Leza ke sisanya bagi. Tapi dengan syarat dudukkan dulu. Adapun harta istri jangan dimasukkan ke harta suami. Yang meninggal suami, maka harta istri itu milik dia. Balikkan uang pokok benda milik dia, yang punya dia inilah yang dibagi. Nah, begitu cara pembagiannya. Dua saja langkahnya. Pertama, tetapkan dulu status kepemilikan yang pasti. Kedua, baru dibicarakan mau dibagi menurut kompilasi hukum Islam atau menurut hukum fikih. Kertas terakhir. Tolong tanyakan juga saya selama ini cara wuduk solat mengikut mazhab Syafi'i. Oke? Cara wuduk dia ikut Syafi'i. Kalau ikut Syafi'i berarti airnya dua. Kepala sikit, telinga. Tapi khusus saat wuduk. Akhir-akhir ini saya biasa membasuh kepala hampir seluruh. Dari depan ke belakang. Oke? Dia pakai mazhab Maliki. Maliki dari depan ke belakang, menyambung ke telinga. Nah, akhir-akhir ini kata dia begitu. Yang saya tahu itu menurut mazhab Maliki. Kalau saya mohon koreksi, tak salah, betul. Karena lebih luas bidang wudunya, lebih segar. Saya pun begitu. Saya selalu mengusap kepala. Sejuk, sejuk, apalagi di kampus panas, sejuk telinga. Sehingga saat sholat dalam kondisi kepala segar dan sejuk. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Sahkah wudu? Sah. Masing-masing ada dalil. Sah. Kalau mau lebih sejuk lagi, pakai mazhab Hanafi. Hanafi itu cuman nyemplung semuanya. Tak perlu tengok mana duluan. Itu yang berturut wajah dulu, habis wajah baru tangan, habis itu kepala, baru telinga. Itu Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau Hanafi tidak, masuk, lum, mana duluan, sah. Salto dia di sungai Siak. Kepala duluan, sah. Melompat dia kaki duluan, sah. Karena kata dia ayat itu bukan litartib, bukan untuk urutan. Iza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Bukan urutan. Maka tak ada tartib dalam wudhu dalam mazhab Hanafi. Sah, selama ada dalilnya sah. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan bagaimana dengan para penghuni kubur yang Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Apakah mereka langsung masuk surga atau menunggu sampai hari kiamat? Mereka tetap menunggu di waiting room itu. Dia tidak disebut dunia karena dunia sudah kiamat. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati. Tapi dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Antara dunia dengan akhirat ada pemisah. Pemisah itu bahasa Arabnya barzakh. Ini air lautnya air sungai. Antara air laut dengan air sungai ada pemisah. Pemisah itu namanya barzakh. Bainahuma barzakh la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi ruhnya bisa saja dibawa malaikat, diletakkan di dalam paruh burung surga, dibawa berterbang-terbangan. Bisa saja. Tapi dia tetaplah di alam barzakh. Yang baik-baik tempatnya namanya Illiyin. Yang jahat-jahat namanya Sijjin. Itu sudah dibahas di bawah dulu sama Dr. Mustafa Umar. Dalam buku judulnya Roh. Yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Murid Imam Ibn Taymiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Apakah dalam bacaan tahiyat saat sholat kita tidak boleh menyebut kata Sayyidina? Karena ada pendapat dari saudara kita, kalau kita menyebut Sayyidina saat sholat justru merendahkan Nabi. Mereka berpendapat kalau kita menyebut Sayyidina sholat menyamakan Nabi sama sholat dengan manusia biasa, bukan. Coba tengok tinggi-tinggi di atas Zamzam Tower. Apa tulisan di atas? Allahumma salli ala Sayyidina. Zamzam Tower Makkah itu. Kalau ulama Makkah tak membolehkan, kenapa? Waktu takbir, takbir di Makkah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makkah itu. Tengok videonya ada. Nanti malam Idul Adha putar siaran Makkah Madinah. Dengar takbir Makkah Madinah. Gimana? Mereka bertakbir, ada nyebut solawat di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang ngomong Sayyidina ini bukan orang Pariaman. Yang sebut-sebut Sayyidina, Nabi bukan orang Pariaman. Ada ustaz yang ceramah gitu. Sayyidina itu yang ngomong Nabi Muhammad sendiri. Hadisnya sahih. Ana sayyidu waladi Adam. Ana aku, kata Nabi, ambo sayyidu, sayyid pemimpin, waladi Adam. Semua anak-anak Adamnya aku pemimpinnya. Makanya kita menyebut dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu di luar sholat. Bagaimana kalau di dalam sholat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menurut mazhab Syafi'i, mustahabun, dianjurkan menyebut Sayyidina. Baca buku saya, 37 masalah populer. Karena memanggil Nabi tak sama dengan manggil yang lain. Berikut ini, mari kita panggilkan penceramah kita malam ini, Somad. Kalau tak melotot semua mata jamaah menengok. Ini pembawa acara ni gilo apa bongak. Al-Mukarram, Al-Ustaz, tah Al-Allah apa disebut. Untung tak aluminium sama Al-Pokat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sering kalau ke masjid, dulu kan sholat sunat tahiyatul masjid. Begitu selesai sholat qobliyah, sholat fardu, sudah keburu iqamah. Nah, ini karena terlambat datang ini. Bagaimana menurut Ustaz, apakah yang harus didulukan? Dulukan tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid, qobliyah kalau waktunya cukup. Tapi di dinding itu ada tit, tit, tit, tit. Ada namanya jam iqamah sekarang. Tinggal 2 menit lagi. 2 menit, 2 menit, 2 menit. Maka apa yang dilaksanakan? Langsung qobliyah. Usalli sunnatas subhi ra'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Begitu selesai, tak berubah, tetap dua. Pak Ketua, kenapa? Jam kami rusak gitu. Betul kan jam kami? Maka kalau waktunya tinggal 2 menit, laksanakan qobliyah. Kalau dilaksanakan tahiyatul masjid, tak dapat qobliyah. Tapi kalau dilaksanakan qobliyah, automatically, otomatis dapat tahiyatul masjid. Udah saya bahas dalam buku 77 tanya jawab salat, fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, mufti Saudi Arabia. Siapa yang masuk masjid waktu tinggal sikit, dia laksanakan qobliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia tahiyatul masjid tidak dapat qobliyah. Tapi jangan gara-gara ini lalu terlambat terus. Pak Ustaz, saya mau tanya masalah takdir. Saya TKW di Saudi Demam. Mungkin bukan Demam, Damam. Ada kota namanya Damam. Yang mengetik ini tulisnya Demam. Ada kota namanya Damam. Saya mau pergi haji. Saya sudah berangkat ke kantor haji bersama supir. Karena majikanku menyerahkan urusan ini sama supir. Karena dia orang yang jujur. Saya sudah beres, tinggal ngasih uang. Terus kata supirku, lebih baik ngasih uang sama majikan biar afdol. Tapi majikanku tak mau pergi. Terus supirku yang pergi. Tapi setelah tiba di kantor, orang kantor tak mau nerima uangku karena ada masalah dengan majikan. Majikan nelpon kantor, nanyakan masalah mahram. Padahal katanya dia ustaz, tapi kok begitu, apakah dia tak tahu dalil atau mazhab? Yang mau saya tanyakan, apakah ini takdir? Padahal saya mau pergi haji dengan uang biar afdol. Pak Ustaz mohon penjelasannya. Saya kecewa karena ulah majikan saya. Usaha sudah, duit ada, badan sehat, tak jadi berangkat. Qadarullah. Itu kata Nabi, kalau menimpamu sesuatu, kau sudah usaha maksimal. Qadarullah. Jangan pikir-pikir. Mau pikir-pikir kenapa tak jadi? Kenapa tak jadi? Kenapa tak jadi? Kenapa tak jadi? Kenapa tak jadi? Kenapa tak jadi? Kenapa tak jadi? Kenapa? Itulah orang stres. Qadarullah. Qadarullah. Sya'allahu kan wa illam sya'lam yakun. Karena Allah berkehendak jadi, kalau Allah tak berkehendak tak jadi. Mungkin ada hikmah di balik itu. Asa anta karahu syai'an. Boleh jadi kamu benci pada sesuatu. Ya ja'alallahu fihi khairan katsira. Padahal di situ ada hikmah yang sangat besar. Usaha sudah, tapi bukan berarti tak berusaha. Bapak kenapa tak berangkat haji tahun ini? Saya tak, terserah Allah aja Pak Ustaz. Tak bayar UNH, UNH pun tak saya stop. Oh, itu tak betul. Bayar UNH, stop. Terjadi ada penghalang, qadar Allah. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah memahami. Kalau sudah di luar kuasa kita, maka balikkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Itulah kaji kita subuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.